Kita goyang bareng-bareng lagi. Yuk, Palapa. Kita goyang lagi yuk. Republik Tengko. Nelongso rasa rasane tangis trune atiku yen kelingan esem kemuyumu lara suara kendeng tresno kawe kangene atiku tansah eling aku seliramu suaramu aku mumpi sandetungo waranggono sing tak tresno muka iso urip tentrem mulya tak tulis lakon tresno ing kenging tresnaku tak tebangke saben kangen selira. Sumonggo.